Konsultasi Syariah. Bersumpah tidak menyentuh istrinya. Pertanyaan, jika suami bersumpah tidak mau berhubungan badan dengan istrinya, apakah sudah jatuh cerai? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dalam Al-Quran, Allah telah menyebutkan tentang hukum sumpah suami untuk tidak menggauli istri. Sumpah ini disebut ila. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, kepada orang-orang yang mengilak istrinya, diberi tangguh 4 bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 226. Yang dimaksud ilak adalah sumpah suami yang masih normal dengan menyebut nama Allah untuk tidak melakukan hubungan badan dengan istrinya selamanya atau selama lebih dari 4 bulan. Berdasarkan definisi di atas, kita bisa memahami bahwa pernyataan suami disebut ilak jika memenuhi 5 keadaan. 1. Suami memungkinkan untuk melakukan hubungan badan. 2. Bersumpah atas nama Allah atau dengan menyebut salah satu sifat Allah. 3. Sumpahnya berisi menghindari hubungan badan di kemaluan, bukan di dubur. 4. Tidak mau jima selama 4 bulan atau lebih. 5. Istri memungkinkan untuk diajak hubungan badan. Dalam kajian tentang ilak, ada 2 fokus pembahasan. Pertama, pembahasan mengenai sumpah. Orang yang bersumpah untuk tidak berhubungan badan dengan istrinya berarti telah bersumpah untuk meninggalkan yang wajib. Karena itulah, sebagian ulama menyebutkan bahwa sumpah ini statusnya maksiat, dan suami berdosa. Seperti orang yang bersumpah, demi Allah, saya akan minum khamr. Sumpah semacam ini, meskipun tujuannya untuk maksiat, statusnya sah sebagai sumpah. Konsekuensi sebagai sumpah yang sah adalah jika dia langgar, maka dia harus membayar kafarah sumpah. Sementara isi sumpah tidak boleh dia laksanakan karena itu maksiat, sehingga wajib bagi dia untuk melanggarnya. Kedua, pembahasan mengenai tekad suami untuk tidak menggauli istrinya. Para suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama lebih dari 4 bulan atau tanpa batas, diberi pilihan oleh Allah. 1. Dia batalkan sumpahnya selama rentang 4 bulan. Artinya, dia harus menggauli istrinya di rentang 4 bulan. Yang itu berarti, dia harus membatalkan sumpahnya. Dan sebagai konsekuensinya, dia harus bayar kafarah sumpah. 2. Dia ceraikan istrinya. Jika sampai 4 bulan, dia belum mau menggauli istrinya, maka dia diperintahkan untuk menceraikan istrinya, jika istrinya menuntut. Dan jika dia menceraikan istrinya, berarti tidak melanggar sumpah. Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Imam Bukhari membawakan keterangan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jika sudah berlalu selama 4 bulan, maka suami yang melakukan ilak ditahan sampai dia menceraikan, dan tidak jatuh cerai sampai suami menceraikan istrinya. Hadis riwayat Bukhari. Yang dimaksud ditahan di sini adalah ditahan oleh hakim dan diminta untuk menentukan kembali ke istrinya dan melakukan hubungan atau menceraikan istrinya. Ini menunjukkan bahwa bersumpah untuk tidak melakukan hubungan badan selamanya tidak langsung talak. Perceraian baru terjadi jika suami mengatakan kalimat talak atau kalimat cerai kepada istrinya. Demikian, Allahu a'lam.